Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Wallahu ta'ala fi kitabihin karim Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nun, masih dalam surat Nun ya. Yauma yuk'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yukshafu 'an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Khashi'atan abasaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari akan disingkap betis dan mereka akan disuruh untuk sujud namun mereka tidak mampu, maka di hari itu mata mereka tertunduk dan mereka pun diberikan oleh Allah kehinaan. Karena dahulu di dunia mereka disuruh untuk sujud dalam keadaan mereka sehat, tapi mereka tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan mereka. Yauma yukshafu an saq. Pada hari akan disingkapkan betis. Apa maksud daripada ayat ini? Para ulama berbeda pendapat, namun telah ada tafsiran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakshifu Rabbuna an saqihi." Kelak pada hari kiamat nanti Allah akan menyingkapkan betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah. Maka sujudlah kepada Allah semua mukmin dan mukminah. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Fayadhhabu yasjud fayaudu dhahruhu tabaqan wahidan. Dan tersisalah orang yang dahulu di dunia ia sujud karena riya'. Maka setiap kali ia hendak sujud, orang punggungnya menjadi apa tempeng lagi, tidak bisa ia sujud. Di sini Rasulullah SAW menafsirkan yang dimaksud dengan betis di sini itu betis Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat ya, kita tidak boleh membayangkan betis Allah gimana. Sebab kalau antum membayangkan betis Allah, pasti yang terbayang betis siapa? Betis antum, ya. Karena kita tidak pernah melihat betis kecuali yang lalu kita lihat di dunia ini. Sedangkan perbedaan antara Allah dengan makhluknya tentu tidak mungkin sama. Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai'." Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluknya. Demikian pula betisnya Allah tidak sama. Yang jelas imani saja kalau Allah punya betis. Imani saja kalau Allah punya kaki. Sebagian disebutkan dalam hadis, ya, bahwa api neraka selalu berkata kepada Allah, "Ya hal mim mazid, ya Allah, masihkah ada tambahan?" Ya, dilemparkan lagi orang-orang untuk masuk neraka. Neraka terus berkata, masihkah ada tambahan? Fayadau Rabb yaqadamahu, lalu Allah pun meletakkan kakinya di neraka. Maka neraka pun berkata, qat qat, cukup ya Allah, cukup. Iya. Berarti Allah punya kaki, Pak. Allah punya betis, ini wajib diimani. Tapi ingat, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Walaupun kita ya bayang-bayangkan susah. Coba antum bayangkan kakinya malaikat. Bisa membayangkan? Gimana bentuk kakinya malaikat, Pak? Coba bayangkan petisnya iblis. Bisa membayangkan? Pernah lihat? Itu saja kita enggak pernah lihat. Iya. Coba bayangkan bentuknya roh. Pernah lihat roh? Kalau ada orang lagi sakaratul maut, antum pernah enggak lihatnya tuh rohnya tuh warna merah. Iya. Itu yang ada dalam tubuh saja kita enggak bisa melihatnya. Kita tidak bisa untuk memikirkannya. Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak pernah mengabarkan kepada hamba-Nya tentang hakikat sifatnya tersebut. Iya. Kita tidak boleh seperti kaum Asy'ariyah ataupun Jahmiyah atau Mu'tazilah yang menolak sifat ini dengan alasan katanya kalau Allah punya betis, punya kaki, punya tangan, berarti Allah dia memiliki anggota badan yang saling membutuhkan, sama halnya dengan manusia. Kita katakan, kok kalian berkata begitu? Kenapa? Oh iya, yang namanya punya kaki, punya betis, ya pasti saling membutuhkan. Iya, karena yang kamu bayangkan seperti manusia. Masalahnya kamu itu menyerupakan Allah dengan manusia. Setelah itu kamu meniadakan. Berarti kamu jatuh kepada dua kekeliruan. Kekeliruan yang pertama, kamu menyamakan Allah dengan makhluknya dulu. Setelah itu kamu hilangkan sifat tersebut. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, kita menetapkan sifat betis, sifat kaki, tanpa menyerupakan dengan betis dan kaki makhluknya. Tanpa kita katakan bahwa Allah seperti halnya jasad makhluk yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Hanya Allah yang tahu tentang hakikatnya, imani sajalah. Ya. Ini Rasulullah SAW sendiri yang menafsirkan. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini telah menjadi ijma' seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa ada pengingkaran. Ya, kecuali orang-orang yang ya pikirannya error. Ya tidak, dia yang dia pikirkan adalah dengan pikiran makhluk saja. Allah mengatakan yauma yukshafu an saq. Pada hari disingkapkan saq. Sementara sebagian ulama menafsirkan bahwa ya yang dimaksud dengan yauma yukshafu an saq ay an amrin adzim. Pada hari akan disingkapkan urusan yang agung. Ya. Ini diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Mas'ud juga dan Ibnu Abbas. Sementara Imam Mujahid mengatakan yauma yukshafu an saq ay shiddatul amr, artinya menunjukkan kepada ya urusan di saat itu sangat sulit sekali. Ya, sehingga akhirnya ya orang-orang kafir pada waktu itu ya akhwat Islam azakumullah merasa ketakutan sekali. Sampai orang kafir mengatakan hadza yaumun asir. Ini adalah hari yang sulit. Ibn Abbas juga dalam riwayat Ali bin Abi Talha berkata, "Yauma yukshafu an saq ay huwal amru syadid al-mufdhi' min al-haul yaum al-qiyamah." Artinya itu urusan yang berat, yang menyeramkan karena saking dahsyatnya keadaan hari kiamat pada waktu itu. Namun penafsiran-penafsiran ini tidak bertabrakan dengan penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pertama yang paling tahu tentang penafsiran Al-Quran siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bahwa Allah menyingkap betisnya. Ya. Lalu kemudian mukmin dan mukminah pun semuanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang di hari itu hari yang sangat berat. Hari yang sangat menyeramkan sekali. Makanya tidak bertabrakan. Ikhwatul Islam ma'azakumullahu wa iyyakum. Adapun bagi orang beriman, bagi orang yang beramal saleh, bagi orang yang waktu di dunia merasa takut akan azab Allah, maka di akhirat nanti mereka diberikan oleh Allah keamanan. Iya. Kata Rasulullah apa? La yajtami'u fi mu'minin al-amnan wal khaufan. Tidak mungkin bertemu pada seorang mukmin itu rasa aman dan rasa takut. Siapa yang merasa aman di dunia, dia akan takut di akhirat. Dan siapa yang merasa takut di dunia, maka ia akan merasakan keamanan nanti kelak pada hari pada hari kiamat, ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un. Pada hari disingkapkannya betis dan mereka pun disuruh untuk sujud, ternyata mereka tidak mampu untuk sujud. Siapa itu? Orang-orang munafikin, orang-orang yang waktu di dunia mereka sholatnya riya. Karena Allah mensifati orang munafik itu riya, ya. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya kata Allah, orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya dan mereka riya ingin dilihat manusia. Nah, orang-orang munafikin yang dahulu di dunia itu riya, sholatnya riya, lak pada hari kiamat ketika mereka disuruh untuk sujud, mereka tidak mampu untuk sujud. Kata Rasulullah SAW, setiap kali mereka mau sujud, tulang punggungnya itu lempeng lagi, gak bisa sujud mereka. Subhanallah, ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kalau Allah mengatakan khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, mata mereka tertunduk takut dan mereka pun dijadikan oleh Allah hina, ay fid daril akhirah bi ijramihim wa takabburihim fid dunya ta'uqibu binaqidhi makanu alaih. Artinya nanti di akhirat akibat daripada dosa-dosa mereka, akibat kesombongan mereka waktu di dunia, mereka pun diberikan sanksi kebalikan seperti dari apa yang waktu di dunia mereka lakukan. Artinya waktu di dunia mereka sombong, pongah, disuruh sujud gak mau, disuruh taat, moh, yang ada angkuh terhadap kebenaran. Maka yang seperti ini ahli Islam pada hari kiamat, justru dia malah apa? Untuk ketakutannya. Ahli Islam azakumullah wa iyyakum. Walamma du'u ila sujudi fid dunya famtana'u minhu ma'a sihhatihim wa salamatihim. Kadzalika 'uqibu bi'adami qudratihim 'alaihi fil akhirah. Ketika di dunia mereka disuruh sujud, tapi mereka tidak mau sujud padahal badan mereka sehat, padahal kuat badannya. Maka di akhirat pun Allah berikan apa? Balasan yang setimpal kepada mereka, akhal Islam azakumullah wa iyakum. Di saat kaum mukminin semuanya sujud kepada Allah, dia tidak bisa dan tidak mampu untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu pun Allah hinakan mereka sehina-hinanya. Ya, makanya ya akhi, orang-orang yang enggak mau sholat itu ya seperti itu. Ya sombong, mau meletakkan jidatnya saja di tanah kepada Allah enggak mau. Ini orang-orang sombong ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah mengatakan wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wa hum salimun. Dahulu mereka disuruh sujud padahal mereka dia sehat, mampu, masyaallah. Makanya ya akhi, banyak orang yang tertipu dengan kesehatan ya. Atraslan ni'matan magbunun fihi makathirum minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Apa itu? Yang pertama kesehatan. Yang kedua apa? Waktu luang. Itu di saat sehat ya. Kadang di saat sehat kita malah melalaikan waktu-waktu kita. Ya disuruh ibadah susah, tapi suruh jogging masya Allah. Disuruh baca Quran boro-boro, tapi kalau enggak dengerin dangdutan musik masya Allah. Iya, ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Allah berfirman, "Fadharni wa man yukadzibu bi hadzal hadis." Maka biarkan aku, kata Allah, dan orang yang mendustakan perkataan ini, yaitu Al-Qur'an. Kata Ibn Katsir, wa hadza tahdidun syadid. Ini ancaman yang berat kepada mereka. Artinya Allah mengatakan, da'ni wa iyyahu minni wa minhu. Ana a'lamu bi kaifa astadrijuhu. Biarkan aku langsung yang akan memberikan sanksi kepada mereka. Allah mengatakan fadharni, biarkan aku. Wa may yukadzibu bihadzal hadis, dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini yaitu Al-Qur'anul Karim. Apa yang Allah lakukan? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Iya. Subhanallah ya akhi. Istidraj rupanya yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Istidraj rupanya yang Allah berikan kepada orang-orang yang suka memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istidraj itu ya macam-macamnya banyak. Di antaranya apa? Dengan diberikan kenikmatan demi kenikmatan. Ya. Semakin banyak maksiat, tambah lagi nikmat sama Allah. Semakin banyak berbuat dosa, tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatannya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya dalam surat yang lainnya, yaitu surat Al-Mu'minun, ayahsabuna annama numiddum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa kami berikan kepada mereka harta dan anak-anak itu sebagai kebaikan buat mereka? Kami percepat untuk mereka kebaikan, ya, dan mereka tidak menyangka kalau itu menjadi siksa buat mereka. Masya Allah, ikhwatal Islam. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Lihat, ketika mereka sudah meninggalkan peringatan, mereka pun melupakan peringatan Allah. Ternyata Allah mengatakan apa? Kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Sehingga kata Allah, idza farihu bima utu, apabila mereka telah merasa gembira dengan apa yang diberikan oleh Allah dan berupa kesenangan itu, akhadnahum baghtah, sekonyong-konyong siksa kami menimpa mereka. Fa'idahum mublisun, maka kemudian mereka pun menjadi orang-orang yang berputus asa. Makanya ya kita jangan tertipu pak, pada orang diberikan maksiat kok nikmatnya tambah banyak, itu kasihan itu orang. Iya. Demikian pula kita, kalau kita habis berbuat maksiat kok tambah banyak duit saya ya, waduh, hati-hati itu. Iya. Mending mana Ustaz? Saya habis berbuat maksiat dikasih nikmat atau berbuat maksiat dikasih siksa? Hah, mending mana? Mendingan enggak dua-duanya, Mas. Ya. Yeah. Mendingan kita diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala ya akhul Islam azakum. Tapi terkadang begitu ya. Banyak orang kok tertipu. Saya enggak salat tapi kok rezeki saya banyak. Ya. Yeah. Ada seorang ikhwan mengadu ke saya. Ustaz, saya bingung nih Ustaz, kenapa? Saya punya istri susah banget salatnya, Ustaz. Kemarin saya berantem sama istri gara-gara saya suruh saya dia sholat. Kamu sholat dong. Kata istri saya apa? Saya yang gak sholat tapi toko saya laris banget. Kamu yang rajin sholat tokonya perut gak laris. Kebetulan memang istrinya punya toko, suaminya punya toko gitu pak. Kebetulan memang istrinya itu Masya Allah tokonya lagi, wah lagi rame. Ya. Tapi disuruh sholat gak mau. Disuruh pakai jilbab gak mau. Pusing nih suaminya. Disuruh sholat jawabannya begitu. Nah buktinya kamu sholat rajin, tapi kok toko kamu sepi. Saya gak sholat rame. Itu kan tandanya Allah sayang sama saya. Masya Allah. Dia menganggap kasih sayang Allah itu dengan harta. Dia tidak menyangka kalau itu istilah apa adalah istidraj ya khal Islam azakumullah wa iyyakum. Sedang diulur na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Karena istidrajuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj ulur mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Ya. Maka ini sanksi yang berat, akhi. Kalau ada orang berbuat maksiat malah diberikan kesenangan, itu hakikatnya sanksi. Kenapa coba? Karena setiap kesenangan-kesenangan itu nanti akan ikut mengadab dia. Ya. Dan adab dan siksanya di hari kiamat lebih keras lagi pada hari kiamat, subhanallah. Kalau kita berbuat dosa, setelah berbuat dosa tahu-tahu kita dikasih oleh Allah sanksi hukuman sakit misalnya. Alhamdulillah. Berarti itu termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda apa? Idza aradallahu bi 'abdin khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala percepat siksanya di dunia. Nanti kalau antum habis di mall, ala klirik, wih akhwat, wih cantik, ya. Pulang-pulang pusing kepala, aduh pusing, alhamdulillah. Itu berarti Allah percepat sanksi antum di dunia ini. Ya. Maka akhwat Islam, tapi juga kita enggak boleh minta, ya Allah kok saya enggak disiksa ya. Kayaknya aman aja, ya Allah percepat dong siksanya. Oh hati-hati, ya. Dalam riwayat Muslim, ada seorang sahabat yang sakitnya lama, lama sakitnya. Kemudian Rasulullah menjenguk orang ini. Kemudian Rasulullah bertanya, la'allaka sa'altallaha syai'an. Nampaknya kamu pernah meminta kepada Allah sesuatu ya? Kata orang itu, betul ya Rasulullah. Apa yang kau minta? Kata orang ini, ya Allah, semua siksa yang engkau hendak berikan di akhirat nanti, tolonglah percepat untukku di dunia sekarang. Apa kata Rasulullah? Subhanallah. Innaka lan tutiqa dhalik. Subhanallah. Kamu tidak akan mampu itu, kata Rasulullah. Alla kulta, kenapa kamu tidak berdoa begini? Allahumma atina fid dunia hasanah, afil akhirati hasanah, waqina ada benar. Akhirnya orang itu pun berdoa dengan itu. Tak lama kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa umli lahum, dan kami akan berikan waktu untuk mereka. Ya, semakin diberikan panjang waktu dengan banyaknya maksiat mereka. Inna kaidi matin. Sesungguhnya makarku sangat kuat sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat akhi, Allah makarnya lebih kuat. Maka dari itulah akhi, makar-makar orang-orang kafir itu sehebat apapun tak akan bisa mengalahkan makar Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, untuk menghadapi makarnya orang kafir caranya gimana? Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu terus bersabar dan kamu terus bertakwa, maka makar mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun juga. Iya. Sehebat apapun makar orang kafir untuk melumat sunnah Nabi, akan pernah berhasil. Sehebat apapun ya daya upaya para syayatin itu untuk menghancurkan ya kebenaran, tak akan mungkin bisa. Hadapi makanya dengan kesabaran. Ya udah sabar aja. Ya, mereka mau menuduh kita teroris, ke Wahabi, ke apa, ke bodoh amat. Jalan terus, sabar, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Asal kita hadapi itu semuanya dengan kesabaran dan ketakwaan, akhi. Sehebat apapun makar mereka, wa in kana makruhum litazula minhul jibal, walaupun makar mereka bisa menghancurkan gunung sekalipun, tetap la yadurrukum kaiduhum syai'a, kata Allah, tidak akan membahayakan kalian sedikit pun juga. Karena ingat, Allah pun punya makar. Wa makaru wa makarallah, Allahu khairul makirin. Mereka bermakar, Allah juga bermakar. Dan Allah sebaik-baiknya pemberi apa? Makar. Iya. Tapi terkadang kita itu Pak enggak sabaran. Apa ya? Pertolongan Allah datang. Kita melihat di Suriah kaum muslimin dibunuhi, di sana-sana dibunuhi. Ini kapan pertolongan Allah datang? Kok Allah cuek aja sih? Ini pun pernah dirasakan oleh seorang sahabat, akhi. Ya. Waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk di bawah naungan Ka'bah di kota Mekah. Di awal-awal Rasulullah SAW sedang berdakwah. Kemudian lewatlah Qabbab bin Al-Arad yang sedang disiksa. Disiksa, Pak. Siksanya Qabbab bin Al-Arad itu dahsyat, Pak. Ya, berat. Kemudian Qabbab bin Al-Arad berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansir lana? Kenapa engkau tidak segera berdoa kepada Allah supaya kita menangkan, kita dimenangkan? Kenapa engkau tidak segera meminta pertolongan kepada Allah?" Apa kata Rasulullah? "Sungguh orang-orang sebelum kalian dahulu ada yang disisir dengan sisir-sisir besi sampai terlihat tulangnya. Ada yang digergaji menjadi dua belah. Tapi mereka tidak sama sekali tidak berubah agamanya. Walakinnakum qaumun tasta'jilun," kata Rasulullah. Akan tetapi kalian itu suatu kaum yang tergesa-gesa. Jadi kita enggak usah tergesa-gesa, akhi. Ya, memang kita lihat sekarang ini kaum muslimin banyak dizalimi, ya. Akibat daripada dosa-dosa juga memang, dan itu sebagai apa? Pelebur dosa-dosa kaum muslimin juga insyaallah. Makanya kata Rasulullah SAW apa? "Ummati ummatun marhumah, laisa laha adzabun fil akhirah, innama adzabuha fid dunya bil qatli waz zalazili wal fitani." Kata Rasulullah SAW, umatku itu umat yang disayangi oleh Allah. Di akhirat mereka tidak diazab, tapi azabnya hanya di dunia saja, dengan dibunuh, dengan gempa bumi, dan dengan berbagai macam ujian yang menerpa kehidupan mereka. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka, ya, orang-orang beriman pasti dibela oleh Allah. Sedangkan orang-orang kafir itu pasti akan mendapatkan makar Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa umli lahum inna kaidi matin." Ya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah memberikan waktu, diundur waktunya untuk orang yang zalim. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang zalim itu sengaja, ya, waktunya diundur, biarin aja dulu. Sehingga apabila Allah telah mengazab dia, Allah tidak sisakan sedikit pun juga. Lihat ya, di Suriah Bashar Assad dengan tentaranya pasti diberikan oleh Allah waktu, udah silakan terus saja. Ya. Hingga dia merasa dirinya congkak. Kelak pasti Allah akan berikan kepada mereka apa? Ada pasti, Pak. Tinggal menunggu waktu aja. Hanya Allah yang tahu kapan waktunya yang tepat. Iya. Tapi itulah, itu adalah merupakan sunnatullah. Terkadang orang zalim itu dikasih umur yang panjang dulu, silakan. Dan dia terus-menerus tenggelam dalam kezalimannya. Iya. Ternyata adabnya na'udzubillah, sallallahu salamatu wal afiyah. Kemudian Allah berfirman, "Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun?" Apakah kamu hai Muhammad minta kepada mereka upah dari dakwahmu itu, sementara mereka sendiri diberatkan dengan hutang-hutang mereka? Artinya kamu, ya, ketika mendakwahi mereka pun tidak mengharapkan upah dari mereka. Maka kamu tidak perlu takut dan khawatir kepada mereka yang mendustakan apa namanya dakwah tersebut. Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Katanya, "Wal ma'na fi dzalika," kata Ibnu Katsir, "annaka ya Muhammad tad'uhum ila Allah bila ajrin ta'khudhuhu minhum, bal tarju thawaba dzalika indallah wa hum yukadzibuna bima ji'tahum bihi." Bimujarradil jahli wal kufri wal inad. Engkau hai Muhammad menyeru mereka, mendakwahi mereka dengan tanpa mengambil upah sama sekali dari mereka. yang kamu harapkan hanya pahala Allah saja, sementara mereka terus-menerus mendustakan ya ajaran yang kamu bawa tersebut akibat kejahilan mereka, kekafiran mereka. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ini menunjukkan ya akhi azakumullah wa iyyakum ya, ketika para nabi dan para rasul itu berdakwah dengan penuh ikhlas ya, tidak mengharapkan upah dari orang-orang kafirin, itu menyebabkan dakwah itu lebih kuat ya akhwal Islam. Ya beda kalau kita berdakwah kemudian mengambil upah dari mereka. Kadang si da'i itu diatur, kamu kan sudah saya gaji, jadi kamu harus begini. Oh gak bisa, seorang da'i gak boleh diatur ya, sesuai dengan kemauan dan hawa nafsu suatu kaum gak bisa ya. Namun tentang masalah bolehkah mengambil upah dari hasil dakwah, sudah kita pernah bahas ikhtilaf para ulama tentang masalah ini, antara yang membolehkan dan antara yang melarang. Kita lanjutkan ayat 48. Allah berfirman, "Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum." Maka bersabarlah terhadap hukum Rabbmu hai Muhammad. Artinya bersabarlah. Iya. Dengan dakwahmu tersebut, tetaplah kamu bersabar menghadapi gangguan-gangguan mereka itu. Kelak Allah akan menghukumi mereka dan Allah akan memberikan sanksi yang setimpal untuk mereka. Maka sabarlah wahai Muhammad. Iya. Ini menunjukkan juga akhi, kita di dalam berdakwah pun juga harus sabar. Iya. Dan jangan kita itu minta segera, ya Allah, ini kaum saya ini susah sekali dakwahnya ya Allah, udahlah azab aja mereka ya Allah. Jangan begitu akhi. Makanya Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbika, sabarlah dengan hukum Rabbmu. Artinya Allah yang maha tahu bagaimana menghukumi mereka. Kewajiban kamu dakwahi selesai. Dan ternyata subhanallah Rasulullah SAW ya, memang bersabar. Bahkan Rasulullah SAW ya, subhanallah luar biasa ya, apa namanya, harapan beliau itu. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW mendakwahi Taif, kemudian Rasulullah SAW diusir dari Taif, bahkan Rasulullah dilempari dengan kerikil sampai berdarah-darah kaki Rasulullah SAW itu. Lalu kemudian Rasulullah didatangi oleh dua malaikat gunung akhi. Apa kata malaikat gunung itu? Ya Muhammad, hai Muhammad, inna allaha arsalani ilaik, Allah telah mengutus aku kepadamu. In syi'ta atbaqtu alaihim akhshabain, kalau kamu mau, aku akan angkat dua gunung akhshab ini untuk aku timpakan kepada penduduk Taif itu. Apa kata Rasulullah? Jangan. Aku berharap keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Mas begitu harusnya seorang dai. Jangan cepat putus asa. Kalau kita sudah mendakwahi orang-orang tuanya, aduh susah. Kita berharap mudah-mudahan anak-anaknya yang mengikuti dakwah. Kita garap anak-anaknya. Iya. Terkadang kita sudah, kalau ngedakwahi orang yang sudah tua memang terkadang susah, Pak. Karena orang tua itu kan sudah punya apa? Pendirian begitu kan? Iya. Ya sudah kita dakwahi anak-anaknya. Kita yang ajak mereka ngaji. Pemuda-pemudanya kita ajak. Nah demikian seharusnya akal Islam azakumullah ya. Maka Allah mengatakan fasbir, bersabarlah kamu. Li hukmi rabbika, terhadap hukum Rabbmu. Artinya ya, pasti Allah akan hukum mereka, pasti. Tapi kamu bersabarlah. Karena itu sudah tugas kamu untuk berdakwah dan Allah pasti memberikan pahala yang besar untuk kamu. Adapun masalah bagaimana Allah menghukum mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala takun ka sahibil hut. Lalu Allah mengatakan, jangan kamu seperti sahibil hut. Ya, yaitu nabi yang ditelan ikan paus. Siapa dia? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kenapa, Pak? Nabi Yunus disebutkan begini dalam Al-Qur'an. Kamu jangan seperti ya nabi yang dimakan ikan paus itu. Karena Nabi Yunus alaihi salatu wassalam rupanya enggak sabar terhadap kaumnya, Pak. Dia marah kepada kaumnya. Dia sudah mendakwahi kaumnya tapi kaumnya tidak mau mendengar. Maka Nabi Yunus pun marah. Lalu kemudian Nabi Yunus pun pergilah. Kemudian ia pun naik kapal layak, kapal perahu, ya, kapal laut. Ternyata kapal lautnya apa? Keberatan. Akhirnya harus diundi, salah seorang dari mereka harus ada yang dibuang kemana? Ke laut. Ternyata Nabi Yunus yang keluar namanya. Nabi Yunus pun di luar dibuang ke laut. Lalu kemudian dimakan oleh ya, ikan paus. Namun ternyata Allah masih menyayangi Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya. Maka Allah pun mengajarkan kata-kata di mana Nabi Yunus dalam dalam perut ikan itu berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku memang orang yang zalim. Nabi Yunus pun mengakui akan dosa-dosanya. Maka Allah pun selamatkan Nabi Yunus. Maka kemudian ikan paus itu pun memuntahkan kembali Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan seperti Nabi Yunus itu yang tidak sabar menghadapi kaumnya ketika berdakwah. Jangan seperti itu. Tapi bersabarlah. Memang menghadapi manusia itu enggak semudah yang dikira, ya. Manusia itu punya ego, manusia itu punya hawa nafsu. Kalau kerbau sih gampang aja, masukin aja tali ke hidungnya, udah langsung tarik kemana saja bisa. Tapi untuk mendakwai manusia tak mudah, ya akhul Islam, a'azzakumullah. Ya. Maka Allah mengatakan, "Wala takun ka sahibil hut idh nadza wa huwa makdhum." Di saat ia ya menyeru dalam keadaan ia sangat marah. Laula anta darakahu ni'matun mir rabbihi lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum. Kalau bukan karena Allah masih memberikan kasih sayang kepadanya, ia akan dilemparkan dalam sebuah ya apa namanya bil ara wa huwa madhmum, ya, di dalam tanah tandus dalam keadaan ia terhina, ya akhul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, a'azzakumullah wa iyyakum, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hendaknya kita di dalam berdakwah sabar dan sabar. Sabar. Iya, memang kita sudah berdakwah berapa tahun sih, Pak? Baru berapa tahun? Saya aja lulus 2001 mulai dakwah dari tahun 2001, sekarang tahun 2000 berapa? Hah? 16, berarti udah berapa belas tahun, Pak? 15 tahun. Ya, Nabi Nuh 950 tahun. Terkadang kita ya baru belasan tahun aja kayak wah, ya. Ya alhamdulillah. Ya, ternyata Allah masih memberikan kepada kita kemudahan demi kemudahan, dan pasti Allah berikan kemudahan. Pasti Allah akan bela, pasti Allah akan tolong. Dan kita Allah pun tahu bahwa kesabaran kita tidak seperti kesabaran Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Allah menguji seseorang itu sesuai dengan apa? Kekuatan ia berpegang dalam agama, ya akhul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya alhamdulillah. Satu persatu dan mulai banyak orang yang mau mendapatkan hidayah sunnah ini. Alhamdulillah. Allah mengatakan, "Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idnada wa huwa makdhum." Laula an tadarakahu ni'matun min rabbihi lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum. Fajtabahu rabbuhu. Lalu Allah pun memilih ia, yaitu Nabi Yunus. Faja'alahu minas salihin. Lalu Allah pun menjadikan ia menjadi orang yang saleh. Lalu kemudian Nabi Yunus pun kembali kepada kaumnya, dan ternyata kaumnya pun beriman kepada Nabi Yunus. Ya, Allah ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu Allah berfirman, wa iyakadu alladhina kafaru layuzliqunaka biabsarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir-hampir orang-orang kafir itu, kata Allah, ia berusaha untuk menyakiti kamu dengan pandangan mata mereka, dengan pandangan mata mereka itu ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an ini, dan mereka berkata sesungguhnya dia itu gila. Lihat orang kafir itu, Pak, ingin menyakiti Rasulullah dengan pandangan mata. Demikian pandangan mata yang benci dan dengki. Ini disebut dengan penyakit apa? Dengan ain. Makanya hati-hati dengan ain, ya. Ya, kadang ada orang yang enggak senang sama kita, ada orang benci sama kita, dia pun dengki kepada kita. Kemudian dia memandang kita dengan pandangan jahat dia. Bisa jadi kita sakit gara-gara itu. Ya. Hanya kata Rasulullah, al-ainu haq. Ya, ain itu hak, benar adanya, ada. Di zaman Rasul ada juga, ya. Seorang sahabat yang lagi mandi di padang pasir, kemudian setelah mandi pulang ke rumahnya tiba-tiba menggigil panas. Rupanya anaknya tahu kalau ayahnya itu dipandang oleh seorang laki-laki. Maka Rasulullah pun kemudian anak ini pun melaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memanggil orang yang memandangnya itu. Apa kata Rasulullah, ala barakta, kenapa kamu tidak mengucapkan barakallahu fi? Kenapa kamu tidak mendoakan keberkahan buat dia? Kemudian dia pun disuruh untuk berwudu, kemudian air wudunya diguyurkan kepada orang yang terkena ain, sembuhlah dia. Makanya ini adab buat kita. Ya, yang pertama, agar pandangan mata kita itu tidak menjahati orang. Maka ketika kita melihat, ucapkan apa? Barakallahu fika. Artinya doakan keberkahan buat dia. Antum melihat teman antum motornya bagus, ih masya Allah, ucapkan barakallahu fiha. Ya. Antum melihat masya Allah, ini anak kok cantik banget, ucapkan barakallahu fika. Jangan lupa itu. Kadang anak kita itu subhanallah, ya, pulang dari main tiba-tiba sakit, Pak. Ada sebelumnya enggak ada apa-apa, tiba-tiba sakit aja. Itu bisa jadi kena penyakit, kena ain itu, ya. Makanya untuk menghindarkan diri kita dari ain itu bagaimana caranya? Tentu caranya yang pertama dengan menjaga zikir pagi dan petang. Sangat penting sekali, ya, akhi. Ya, di antaranya kita ucapkan bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Atau Rasulullah, siapa yang mengucapkan ini di waktu pagi, dia tidak akan dimudaratkan oleh apapun juga sampai petang. Ucapan itu di waktu petang kita ucapkan lagi bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim, tiga kali. Insyaallah itu akan mencegah kita dari apa? Ya, penyakit ain. Baik, ya akhul Islam, insyaallah sedikit tersisa satu ayat lagi. Kemudian Allah menutup surat itu dengan ayatnya, "Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin." Dan tidaklah Al-Qur'an kecuali dzikrun. Apa itu? Peringatan. Untuk siapa? Lil alamin. Iya. Yang dimaksud dengan al alamin di sini yaitu manusia seluruhnya dan jin. Karena memang Al-Qur'an ya akhul Islam isinya peringatan. Allah mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum. Ya hai manusia, telah datang kepada kalian mau'izhah, peringatan dari Rabb kalian. Wa syifa'un lima fis sudur. dan juga sebagai penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada. Wahudan warahmatan lil mu'minin, dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ini saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.